Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Setelah kita vakum ya beberapa hari dan alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik insyaallah. Maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, qiyam kita, siam kita, tilawah kita. Dan kita sudah ada di bulan Syawal ya, sekarang kita akan lanjutkan insya Allah kajian kita tentang fikih mazhab Syafi'iyah. Kemarin kita sudah bahas tentang pembaharuan mazhab yang pertama yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ar-Rafi'i, di mana keduanya mempelajari dan meneliti ya kitab-kitab ulama Syafi'iyah dari mulai abad ke-3 Hijriah sampai abad ke-6 Hijriah. Ya kira-kira ada 4 abad kitab-kitab yang mereka teliti. Nah, di sini kita akan membahas tentang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Syamsuddin Ar-Ramli, yang mana mereka melakukan pembaharuan lagi untuk mazhab Syafi'iyah, dan ini adalah tahap kedua. Yang pertama, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau lahir tahun 909 Hijriah di daerah Abul Haytam di Mesir. Nah, karena lahir di daerah Abul Haytam, maka beliau dijuluki Al-Haytami. Nah, di situ beliau lahir, beliau belajar kepada ulama-ulama di daerah Tonto. Tonto itu kalau kita sering dengar nama Tantowi, itu sebenarnya nisbah kepada daerah kota Tonto itu. Kemudian juga Ibnu Hajar menghafalkan Al-Quran ketika umur beliau masih sangat muda, masih kecil ya, bahkan 7 tahun. Dan beliau belajar fikih, terutama fikih madhab Syafi'i. Nah, perjalanan fikih beliau dalam madhab Syafi'i adalah ketika beliau menghafalkan kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu Minhajut Talibin. Yang mana kita tahu sebelumnya bahwa kitab Minhajut Talibin ini adalah kitab yang merupakan terusan dari kitab Al-Muharrar. Muharrar itu karyanya Al-Imam Ar-Rafi'i yang diringkas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian disyarah sekarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami mensyarah kitab Minhajnya An-Nawawi dan diberi judul Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj, ya Minhaj Talibin maksudnya. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami ini beliau setelah selesai belajar di Mesir, beliau pindah ke Mekah dan Madinah ya. Haji berkali-kali, kemudian beliau tinggal di Madinah, berfatwa di sana, dan beliau dikenal dengan, di Makkah juga, dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki. Ya, makanya dia dinisbahkan juga kepada Makkah. Nah, kemudian yang kedua, atau sebelum yang kedua, Ibnu Hajar wafat tahun 974 Hijriah. Adapun yang kedua, yaitu Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Ya, Syamsuddin Ar-Ramli, beliau ini adalah ulama Syafi'iyah yang dianggap sebagai mujaddid, ya. Mujaddid abad ke-9 oleh para ulama yang ada di sana. Dianggap sebagai mujaddid abad ke-9 karena kepiawaian beliau, dan juga beliau menjadi ulama nomor 1 di Mesir menggantikan ayahnya yaitu Syihabuddin Ar-Ramli. Beliau lahir tahun 919 Hijriah dan wafat tahun 1004 Hijriah. Beliau juga berangkat ya dalam perjalanan madhab Syafi'iyah beliau dengan kitabnya Imam Nawawi yaitu Minhajut Talibin, dan beliau syarah juga kitab tersebut dalam karya beliau Nihayatul Muhtaj. Ya, kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu karyanya adalah Tuhfatul Muhtaj, kalau Syamsuddin Ar-Ramli karyanya adalah Nihayatul Muhtaj. Nah, dua-duanya belajar kepada guru yang sama, yaitu Syekh Syihabuddin Ar-Ramli. Syekh Syihabuddin Ar-Ramli ini gurunya Ibnu Hajar juga, sedangkan Syamsuddin adalah putra daripada Syekh Syihabuddin Ar-Ramli. Selain itu, Ibnu Hajar juga belajar kepada Syekhul Islam ya, Zakaria Al-Ansari. Jadi mereka adalah murid ulama-ulama Syafi'iyah yang terbaik di masanya. Nah, kemudian kenapa kok bisa kedua orang ini dianggap sebagai pembaharu madhab Syafi'iyah yang kedua? Alasannya disebutkan oleh sebagian ulama bahwa yang pertama, kitab-kitabnya Ibnu Hajar Al-Haitami itu adalah kitab-kitab yang luar biasa dikoreksi dan juga dikritisi, disidang lah ya oleh banyak ulama, dan beliau dapat mempertahankan itu sehingga kitab beliau itu menjadi rujukan dalam fatwa khususnya di daerah-daerah seperti Dagestan, Hijaz, ya, Mekah dan Madinah, di Yaman. Itu kitab-kitab beliau menjadi rujukan, khususnya kitab Tuhfatul Muhtaj tadi. Adapun Syekh Shamsuddin, nah ini lebih luar biasa lagi. Kitab beliau Nihayatul Muhtaj itu disidang di hadapan 400 ulama ya, 400 orang ulama, dan di situ beliau mempertahankan pendapat-pendapat beliau, sehingga buku itu benar-benar keluar bukan asal-asalan, tapi sudah dikoreksi oleh 400 orang ulama, dibacakan langsung dari awal sampai akhir, langsung di depan penulisnya, kemudian dikritisi, dikoreksi, dan terus dibetulkan, sehingga kitab ini menjadi pedoman ulama-ulama Mesir dan nomor satu di sana. Nah, dua ulama ini hidup berbarengan, ya, dan saling ketemu juga. Nah, di situ ulama-ulama yang setelah mereka berdua, ketika mereka pindah dari Mesir ke Mekah, Mekah ke Mesir, ya saling ketemu, mereka menganggap bahwa pendapat dari dua orang ulama inilah yang paling benar, ya, benar dalam artian sesuai dengan kaedah-kaedahnya madhab Syafi'iyah, sehingga dianggaplah keduanya ini sebagai pembaharu daripada madhab Syafi'iyah di era abad ke-9. Nah, berbeda dengan abad yang sebelumnya yang dilakukan oleh Imam Rafi'i dan juga An-Nawawi. Kalau Rafi'i dan Nawawi itu mereka membangun pembaharuan madhab Syafi'iyah yang pertama bukan dengan berpedoman kepada satu atau dua kitab, enggak. Mereka kumpulkan semua kitab ulama Syafi'iyah, kemudian mereka sortir, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai kaidah, mana yang enggak. Sehingga usaha mereka ini merupakan pondasi utama yang sangat penting dalam pembaharuan madhab Syafi'iyah. Nah, sehingga usaha-usaha dari mereka berdua ini merupakan benih daripada pembaharuan madhab Syafi'iyah untuk yang berikut-berikutnya. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haitami dan juga Shamsuddin Ar-Romli, mereka membangun pembaharuan ini di atas kitab-kitabnya Imam Nawawi, ya, utamanya. Adapun Rafi'i, ya, Rafi'i adalah ulama yang melakukan pembaharuan sebelum Nawawi. Nawawi melanjutkan pekerjaannya Rafi'i. Kemudian kitab-kitabnya Nawawi merupakan kepanjangan daripada kitab-kitabnya Rafi'i, ya, seperti Al-Muharrar tadi. Muharrar adalah kitabnya Imam Rafi'i, kemudian diringkas oleh Nawawi dalam kitabnya Minhaj. Kemudian Syarah Al-Kabir punyanya Rafi'i juga diringkas oleh Nawawi dalam kitab beliau Raudhatut Thalibin. Sehingga Al-Imam Nawawi merupakan pondasi dari pembaharuan kedua, ya. Ibnu Hajar Al-Haitami menggunakan kitabnya Nawawi yaitu Minhaj, sama juga dengan Shamsuddin Ar-Romli juga menggunakan kitabnya An-Nawawi yaitu Minhaj juga. Sehingga ini bersambung, ya. Nah, itu perbedaan antara pembaharuan yang pertama dan pembaharuan yang kedua. Kalau pembaharuan yang pertama itu menggunakan banyak kitab, ya, hampir kitab-kitab yang ada pada abad ke-3 Hijriah sampai zamannya Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Adapun di pembaharuan yang kedua itu hanya berdasarkan kepada kitab-kitabnya An-Nawawi saja. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa perbedaan yang lain antara mazhabnya atau pembaharuan mazhab yang dilakukan oleh Nawawi dan Rafi'i dan yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami dan juga Shamsuddin Ar-Romli adalah di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Al-Imam Ar-Rafi'i. Mereka berdua sebagai pioner ya, utama dalam pembaharuan mazhab Syafi'iyah. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Syamsuddin Ar-Ramli adalah kepanjangan dari pembaharuan yang kedua. Nah, oleh karena itu banyak ulama-ulama zaman sekarang yang mengatakan bahwa ini adalah tahap pertama, itu adalah tahap kedua ya, berdasarkan hal itu tadi. Yang pertama benihnya oleh Imam Nawawi dan juga Rafi'i yang melanjutkan, karena mereka mengambil kitab dari Minhajut Thalibinnya Nawawi, maka dikatakan pembaharuan kedua. Nah, kemudian kitab-kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Syamsuddin Ar-Ramli itu banyak sebenarnya. Cuma yang paling inti di dalam madhab Syafi'iyah itu dua tadi, Tuhfatul Muhtaj dan juga Nihayatul Muhtaj. Keduanya berisi semua pendapat Syafi'iyah yang sudah dirajihkan atau dipilih oleh Syamsuddin Ar-Ramli dan juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Adapun kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu menurut para ulama Syafi'iyah di zaman sekarang paling lengkap, karena dia bukan hanya mengutip pendapat-pendapatnya Imam Nawawi, tapi juga mengumpulkan semua nusus Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi semua pendapat dan fatwanya Imam Asy-Syafi'i itu dihimpun oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj. Ditambah lagi keduanya juga membahas masalah-masalah kontemporer yang ada di zaman beliau-beliau yang tidak ada di dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Oleh karenanya ya, kedua kitab inilah yang menjadi pusat studi madhab Syafi'iyah di zaman sekarang. Jadi sekarang kalau orang pengen belajar madhab Syafi'iyah itu kebanyakannya menggunakan kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Imam Syamsuddin Amr Ar-Ramli. Nah demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat info tentang perkembangan sejarah madhab Syafi'iyah di masa pembaharuan yang kedua. Insya Allah kita akan lanjutkan sampai madhab Syafi'iyah di zaman sekarang. Kemudian mungkin di waktu yang akan datang kita akan bahas juga kitab-kitab madhab Syafi'iyah itu apa saja sih ya, selain yang sudah kita bahas di dalam video-video kita sebelumnya. Kemudian usul fikihnya itu seperti apa ya, usul fikihnya seperti apa, istilah-istilah yang penting itu seperti apa, karena banyak sekali istilah-istilah yang harus antum pahami kalau antum belajar madhab Syafi'iyah. Ada as-sahih, ada al-asah ya, kemudian ada mu'tamad, mu'tamad itu apa ya, al-imam itu siapa, al-imam kita sudah singgung ya, al-imam itu maksudnya adalah juwaini ya, dan seterusnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video-video yang berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ini masih baru balik lagi bikin konten ilmiah ya, sebelumnya kita dagang-dagang aja. Insya Allah kita akan rutinkan mungkin setiap hari atau ya maksimal 2 kali sehari atau 2 hari sekali, afan ya, 2 hari sekali. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.